Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang pendidikan anak dari fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizullahu Ta'ala. Kemudian poin selanjutnya, wangdur ila fi'li Abi Bakrin, maka lihatlah perbuatan Abu Bakar radhiallahu anhu bersama Al Hasan ibn Ali. Akhrajal Bukhari, diriatkan oleh Al Bukhari dari Uqbah ibn Al Harith. Beliau mengatakan, aku melihat Abu Bakar radhiallahu anhu wahamala Al Hasana, dan beliau sedang membawa atau menggendong Al Hasan. Wa wa yaqul, dan Abu Bakar mengatakan, bi abi sabihun bin nabi laisa sabihun bi ali wa aliyun yadhaku, maka sungguh sabihun bin nabi, Al Hasan ini mirip dengan nabi, laisa sabihun bil ali, tidak mirip dengan bapaknya yaitu Ali, wa aliyun yadhaku, dan Ali cuma tertawa mendengar perkataan Abu Bakar. Maka tentu di sini sisi kasih sayang dengan anak kecilnya di menggendong. Wahamala Al-Hasan, maka beliau menggendong Al-Hasan. Di antara bentuk ekspresi sayang dengan anak kecil adalah menggendong-gendongnya. Kemudian Mazid bin Al-Warid, tambahan berkenaan dengan riwayat tentang bermain dengan anak-anak, wa tarwih anhum, dan menghibur mereka. Wa qad taqaddama, telah lewat perkataan saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya, arsil ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab, lepaslah Yusuf bersama kami ghadan esok hari, yarta', biar dia beraktivitas, wa yal'ab, dan main-main. Dan bagaimanakah ayahnya menyetujui untuk melepas Yusuf bersama kakak-kakaknya. Dan nabi dan ayah mereka adalah seorang nabi sallallahu wasallamu alaihi. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam yal'abu, bermain bersama anak-anak fi sigharihi. Saat beliau masih kecil. Saat Nabi masih kecil, beliau pun sebagaimana normalnya orang lain, sebagainya normalnya anak-anak juga bermain-main. Lihatkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril pada saat beliau sedang main dengan anak-anak. Lalu kemudian Jibril menangkapnya, fasara'ahu, kemudian menidurkannya, fasaqa ala qalbihi, lalu membelah dadanya, fastakhraja al qalba, kemudian Jibril kemudian mengeluarkan jantungnya, wastakhraja minhu alaqatan, dan mengeluarkan satu hal yang nempel pada jantung. Faqal, lalu Jibril mengatakan, hadha hadu syaitanu minka, inilah keuntungan setan dari dirimu. Thumma rasalahu, kemudian Jibril membasuh jantungnya nabi, fitistin, dalam satu wadah min dahabin, dari emas, bima izam-zama, dengan air yang adalah air zam-zam. Summa la'amahu, catatan kaki, aidum mahu wajama'a ba'dahu ila ba'din. Kemudian Jibril kembali menyatukan apa yang tadi telah dibelah. Dhammahu, menyatukan, wajama'a, dan menggabungkan sebagiannya pada yang lain. Thumma adahu fi makanihi. Kemudian Jibril mengembalikan semuanya pada tempatnya seperti semula. Wajaa ghilman, maka anak-anak pada datang yas'auna berlari ke ibunya, ay ila dhi'rihi, ibunya Muhammad, yaitu maksudnya wanita yang menyusuinya, yakni al-murdi'ah allati turdi'uhu, yaitu wanita yang menyusui Muhammad kecil ketika itu. Dan kata-kata dhi'run bisa juga digunakan untuk suami dari al-murdi'ah. Faqalu, lalu mereka pada laporan kepada Halimah sebagai ibu susu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Muhammadan qad kutila, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa, maka kemudian mereka menyambut kedatangan Muhammad wa huwa muntaqiul lawan, dan roman mukanya sudah berubah. Qala Anas mengatakan, waqad kuntu aradhalikal makhita fi sadrihi, aku lihat sendiri bekas jahitan di dada Nabi. Maka operasi pembelahan dada dan penjahitannya itu satu hal yang bersifat real sehingga ada bekasnya. Ya, maka kita lihat Nabi ini yang jadi mahalu syahid, wahuwa yal'abum al-ghilman. Maka jika demikian keadaan anak yang merupakan ini keadaan anak-anak calon Nabi, maka ya, keadaan anak-anak yang lain yang suka main-main tentu adalah satu hal yang wajar. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dalam Adab Mufrad dari jalur Abdul Aziz ibn Mukhtar, qala hadatsani syekhun min ahli al-khair, ini telah bercerita kepadaku seorang tua dari ahli al-khair, orang yang baik, yukna, yang kunyahnya Abu Uqbah. Dia mengatakan, marartu ma ibn Umar maratan bitariqi. Ya, satu ketika aku lewat bersama Ibnu Umar, maratan satu ketika bitoriki, melewati satu jalan. Maka beliau melewati ya anak-anak kecil dari Habasyah. Maka beliau lihat anak-anak ini pada main, maka beliau mengeluarkan duit 2 dirham, kemudian bagi-bagi sama anak-anak. Ya, maka tentu di antara hal yang disukai oleh anak-anak adalah hadiah, dan termasuk hadiah yang paling suka anak-anak adalah hadiah duit, itu sejak dulu sudah demikian. Maka beliau mengakarkan diri dengan anak-anak dengan bagi-bagi duit. Boleh jadi kalau sekarang ya 2000-2000 gitu dah pada senang tentunya. Kemudian dan anak-anak itu bermain dengan permainan yang mubah. Hendaknya bermain dengan permainan yang mubah, tidak ada padanya dosa atau hal yang diharamkan. Dan dianjurkan untuk bermain dengan permainan yang itu memiliki faedah untuk badannya atau memiliki faedah untuk akalnya. Yatafattah, terbuka dengannya akalnya dan matang dengannya pikirannya. Di antaranya adalah memanah, berenang, dan naik kuda. Ya, maka bermain dengan satu hal yang mubah, tidak dosa, hukumnya mubah. Kemudian bermainan dengan mainan yang manfaat, hukumnya mustahab. Catatan kaki, waqad warada hathu Umar ala dhalik. Terdapat riwayat berisi Umar memotivasi untuk melakukan 3 olahraga ini, biasani dafiha maqal, dengan sanad-sanad yang bermasalah alias dhaif. Dan di sini beliau hanya menyebut Umar, menunjukkan kalau tidaklah warid dari tentang hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada anjuran ya, khusus dari Nabi untuk melakukan tiga olahraga ini. Ada riwayat dari Umar, ya, namun riwayat jadi di timbangan ilmu hadis adalah riwayat yang dhaif. Meskipun kesimpulan umumnya, meskipun bisa ya isinya secara umum kontennya bisa diambil pelajaran, yaitu permainan yang manfaat hukumnya mustahab. Ya, yang bermanfaat untuk badan, bermanfaat untuk akal dan pikiran, mustahab. Dan boleh jadi termasuk dalam bagian dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal. Wa'aitulahum mastata'tu min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, orang-orang kafir, kekuatan yang kalian mampu untuk kalian kumpulkan. Dan Nabi telah jelaskan dalam riwayat Muslim, atau nanti kita baca riwayat setelahnya, yaitu melempar atau memanah. Wa min ribatil khayli, dan kuda-kuda yang terikat, naik kuda. Turhibuna bi'aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan yang lainnya min dunim selain mereka, yang kalian tidak mengetahuinya dan Allah mengetahuinya. Dan semua yang kalian infakkan di jalan Allah, yuwafa ilaikum, akan dibalas, akan diberikan balasannya pada kalian tanpa kalian dizalimi. Diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar bersabda ketika menjelaskan ayat wa'aitu lahum mastata'tu min quwwah. Nabi katakan ala innal quwwata ramyu. Ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu. Ingatlah bahasanya kekuatan itu dimelempar, kekuatan itu dimelempar, dan kekuatan itu dimelempar. Yang di masa silam melemparnya adalah melempar anak panah. Ya, sekarang melempar pelor, pelor dalam bentuk menembak dan semacam itu. Kemudian diriatkan oleh Muslim, demikian juga diriatkan oleh Muslim dari Uqbah ibn Amir, aidan beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Satuftahu alaikum arduna, sungguh akan ditaklukkan untuk kalian sejumlah negeri. Wayakfikumullahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kalian. Maka janganlah salah satu kalian tidak mampu untuk bermain-main dengan anak panahnya. Ya, maka ini di sini terdapat motivasi untuk memanah. Kemudian diriatkan oleh Bukhari dari Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok dari Bani Aslam yang tadilun, yang latihan memanah. Catatan kaki, tanadul artinya taramil sabaq, adalah saling melempar dalam rangka lomba. Yang tadiluna ayataramuna, saling melempar. Ini melempar, kemudian itu memanah, kemudian itu memanah, dan itu memanah, dan seterusnya. Maka latihan memanah. Maka Nabi SAW memberikan respon, Urmu Bani Ismail, memanahlah kalian wahai anak keturunan Ismail. Sesungguhnya ayah kalian yaitu Nabi Ismail, karena Ramian adalah seorang jago memanah. Umum melemparlah, dan saya mendukung ini kelompok A. Maka ada dua kelompok, fa'am saka ahadul fariqain bi'aidihim. Lalu kelompok yang tidak didukung Nabi kemudian diam, tidak mau melempar. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, kenapa kalian kok diam, tidak mau memanah? Kaifa narmi wa anta ma'ahum. Gimana kami mau memanah sedangkan engkau berpihak sama kelompok itu? Ya. Akhirnya Nabi SAW mengubah perkataannya, Urmu fa'ana ma'akum kullukum. Silakan kalian semua memanah, dua kelompok yang ada, saya bersama kalian semua. Ya, maka di sini terdapat motivasi untuk memanah. Kemudian hendaklah anak kecil jangan bermain-main dengan senjata tajam yang dia tidak bisa menggunakannya dengan baik, atau senjata yang dikhawatirkan jika min wara'i al-la'bi bihi, dibalik menggunakannya itu akan menyeterai seorang muslim. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah satu kalian berisyarat dengan menggunakan senjata tajam atau senjata kepada saudaranya sesama muslim, karena dia tidak tahu boleh jadi setan akan menarik tangannya, fayaqa fi hufratin nar, maka terjumuslah dia dalam jurang neraka. Maka main-main isyarat dengan senjata, maka boleh jadi setan akan mencabut senjata tersebut dari tangannya, akhirnya dia gunakan untuk menyakiti orang tersebut, dan jadilah ini jalan menuju jurang neraka. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abul Qasim, yaitu kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, siapa yang berisyarat pada saudaranya bihadidatin, dengan senjata tajam, senjata yang terbuat dari besi, fa innal malaikata, maka malaikat melaknatnya atas sampai-sampai meskipun itu adalah berisyarat pada saudara seayah dan seibunya, saudara kandungnya. Artinya murni 100% main-main, tidak ada maksud untuk menyakiti, karena ini saudara sendiri, saudara kandung sendiri. Artinya murni main-main, maka tidak boleh. Tetap tidak boleh, meskipun itu murni main-main. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahili syawahidihi alias sahili ghairihi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW melarang ayu ata asaifu, menyerahkan senjata, menyerahkan pedang maslulan dalam keadaan terhunus. Maka ketika seorang itu menyerahkan senjata, dalam hal ini pedang, kepada temannya, maka disarungkan terlebih dahulu, sarungkan terlebih dahulu baru diserahkan, tidak dalam keadaan terhunus. Ini satu hal yang Nabi larang. Dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, masnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang menyerahkan pedang di antara sama mereka dalam keadaan terhunus, dalam keadaan tidak di dalam sarungnya. Maka Nabi mengatakan, bukankah telah kularang kalian melakukan hal ini? Masukkan dulu ke dalam sarung, kemudian serahkan pada saudaranya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian, siapa saja yang lewat di masjid atau di tengah pasar dan dia membawa anak panah, maka hendaklah dia pegangi nisalnya, sisi tajamnya, yaitu ujungnya, ujungnya yang lincip, dan itu hendaklah dia pegang. Hendaklah dia pegang, fal yaqbid, atau hendaklah dia genggam dengan telapak tangannya bagian ujungnya, baru kemudian dia bawa, sehingga kalau ngenai orang paling-paling ya kena apa, kayunya, ya gagangnya, tidak menyakiti. Namun kalau dia pegang gagangnya, kemudian apalagi jalannya sambil goyang-goyang ini, jalan sambil dia goyang-goyangkan karena sambil main-main, bahaya. Maka boleh jadi akan menyakiti seorang muslim, akan menyakiti seorang muslim. Maka Nabi larang. Kenapa terlarang? Ayusi ba'ahadan minal muslimina minha bisyai'in, bisa menimpakan musibah ya, pada seorang kaum muslimin, minha gara-gara anak panah tadi, bisyain, meskipun musibah yang sedikit, meskipun musibah yang sedikit, luka tergores sedikit atau yang lain. Maka lihat perhatian Islam tentang masalah apa safety, apa safety, keamanan. Maka dan kita lihat di sini saddu dharai, bagaimanakah menutup jalan keburukan. Maka anak panah dibawa, maka Nabi perintahkan untuk digenggam ujungnya yang lancip, yang tajam, yang berbahaya, dalam rangka untuk menutup jalan terjadi keburukan. Dalam rangka untuk kemudian memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain. Demikian juga nyerahkan, nyerahkan kemudian pedang, maka disarungkan terlebih dahulu. Nyerahkan pisau, kalau pisaunya punya sarung, maka disarungkan terlebih dahulu. Jika pisaunya itu tidak punya sarung, maka serahkan ujung tumpulnya, dekatkan ujung tumpulnya. Ini bukan nyoh ini, tapi ya, ujung tajamnya yang disodorkan. Ya. Namun dibalik. Namun dibalik, ujung tumpulnya yang di pegangannya yang disodorkan kepada kawan yang mau dikasih pisau. Ini ya, pisaunya. Maka nyerahkan silat, ya, kalau ada bungkusnya dibungkus terlebih dahulu, kemudian ini siletnya. Ini. Tidak dalam keadaan ini, boleh jadi kesenggol orang lain dan melukai. Dan tidak boleh kemudian berisyarat manggil orang lain sambil bawa golok, sini sini, sambil goloknya diancung-ancungkan, sini sini sini, berbahaya. Maka Nabi enggak boleh mengisyaratkan, berisyarat dengan senjata tajam. Nah, apalagi kemudian senjata api misalnya untuk kebetulan orang yang memegangnya, boleh jadi akan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kemudian wakadzalika, demikian pula la yata'allamu al-la'ba al-mus'aija, jangan kemudian mempelajari permainan yang menyakitkan. Yang menyakitkan, mengganggu al-atfal, anak-anak. Jangan mainan mercon dan long dan yang lainnya. Karena itu permainan yang Nabi larang. Dihadkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Beliau mengatakan hadatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, anahum kanu yasiruna ma'an nabi. Bahasanya mereka melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada salah satu yang tidur. Ada salah satu sahabat yang tidur istirahat, pada saat perjalanan tersebut. Fantolaku ba'dum ila hablin ma'ahu. Maka ada salah satu sahabat yang lain itu pergi mendatangi ila hablin ma'ahu, tali yang ada bersama si sahabat yang tidur. Lalu dia ambil, dia tarik tali tersebut. Maka kagetlah dia, terbangunlah dia dalam keadaan terkaget. Siapa yang mau ambil tali saya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur perbuatan sahabat yang membuat kaget ini dengan mengatakan la yahilu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayurawi'a, untuk membuat kaget ini berdasarkan sababul wurudnya, atau menakut-nakuti musliman, seorang muslim. Maka dia kemudian maka semua perbuatan yang termasuk diantaranya permainan yang bikin orang tuh kaget, misalnya mercon dan yang lainnya, maka ini satu hal yang terlarang, termasuk dalam hadis ini, membuat kaget orang lain, membuat orang lain deg-degan, ini satu hal yang terlarang. Ngusili temannya dengan geser kursinya sehingga dia kaget ternyata tidak ada kursi di pantatnya, ini termasuk dalam hal ini. Atau kemudian tiba-tiba nablek temannya dari belakang, wui, kemudian deg-degan orangnya karenanya, terlarang berdasarkan hadis ini. Dan atau kemudian main-main dengan menyembunyikan sandalnya, bingung dia, waduh sandal baru saya kok hilang, tinggal satu, yang satu kemana ini, waduh, sudah kemudian pikiran tidak karuan. Maka ini yurawi, ini semua termasuk dalam yurawi, membuat kaget, membuat deg-degan, membuat ketakutan seorang muslim. Temannya lagi jalan di tempat yang sepi, kemudian pura-pura jadi pocong. Ini termasuk dalam hal ini, membuat takut seorang muslim. Kemudian diriatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari jalur Abdullah ibn As-Sa'ib dari ibn Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'khudhu ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jadan." Janganlah salah satu kalian mengambil dan menyembunyikan tongkat milik temannya, baik itu main-main ataupun serius. Siapa yang sudah mengambil dan menyembunyikan tongkat milik temannya, hendaklah dia kembalikan kepadanya. Ya, kalau dulu menyembunyikan tongkat, ya sekarang dia menyembunyikan sandal, menyembunyikan sepatu, menyembunyikan pulpen, menyembunyikan dan menyembunyikan kunci motor dan sebagainya. Maka meskipun itulah iban sekedar main-main, guyon-guyon, ini satu hal yang Nabi larang. Wakadzalika demikian juga, hendaklah anak-anak jangan bermain berbagai macam permainan yang jelek. Yang diantaranya adalah permainan yang bentuknya menindih temannya. Ya'lubatum ba'da, yang satu menindih yang lain. Bima yusiru syahawat, karena ini bisa kemudian memicu syahawat dan menyebarkan kerusakan. Wallahu yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Maka nampaknya kemudian ada sejenis permainan tertentu yang di situ satu dengan yang lain saling tindih menindih. Ini yang beliau larang. Alasannya karena ini fasad dan menggunakan dalil umum, wallahu yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai segala bentuk kerusakan. Demikian juga hendaklah yamtani', dilarang anak-anak untuk melakukan permainan dengan dadu, ular tangga misalnya. Wizzahri, dilewati dulu. Wa masyabahahu, dan yang serupa dengannya. Kata walah sebagaimana sama itu tawalah, artinya juga dadu atau kartu domino dan yang lainnya. Domino diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man laiba binardasyir, barang siapa yang bermain dengan dadu, nardasyir wa an-nardu. Ya, maka jangan kasih nama anak itu Nardi. Ya. Ya, itu pintar main dadu itu harapannya. Nardu, Nardi, Narda, dadu. Ya, malaiba binardasyir, nardasyir maknanya an-nardu. Ya, siapa yang bermain dengan nardasyir, yaitu dadu, faka'an nama sobara, maka seakan-akan dia celupkan tangannya di satu baskom, satu wadah, isinya adalah daging babi dan darah babi. Artinya, dia lumuri sesuai dengan najis. Ya, dia lumuri tangannya dengan satu hal yang kotor dan menjijikkan. Zahru artinya juga dadu. Qat'atun minal 'ajz, potongan kayu dan serupa dengan itu, atau dibuat galingan, jihasittah yang punya kemudian 6 sisi. Dan nukotu kemudian sudah dikasih titik 1-6. Tustakmalu fi lu'abi tawilah, dipakai untuk permainan dadu. Kemudian qala Nawawi fi syarhi Muslimin, diatkan oleh Nawawi dalam syarah Muslim, wa hadzal haditsu hujjatun li Syafi'i wal jumhur. Hadisnya adalah dalil Imam Syafi'i dan jumhur ulama yang mengharamkan bermain dengan dadu. Abu Ishaq al-Maruzi min ashabina, dari Syafi'iyah, mengatakan bermain dadu itu makruh, tidak haram. Maka jumhur ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan bahasanya bermain dengan dadu, baik itu pakai taruhan ataupun dengan tanpa taruhan, hukumnya haram. Dan jika pakai taruhan, maka haramnya lebih haram lagi. Nah, ada sebagian ulama Syafi'iyah, Abu Ishaq al-Maruzi, itu mengatakan hukumnya makruh. Dan tentu yang benar adalah jumhur. Ditambah hadis riwayat Imam Ahmad yang tidak disebutkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang bermain dengan dadu, maka dia sungguh telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada istilah maksiat kecuali karena menerjang yang haram atau meninggalkan kewajiban. Wa amma satranji, adapun catur, maka catur dalam madzhab Syafi'i itu makruh, walaysa biharam, dan tidak haram. Sedangkan jumhur mengatakan haram. Al-Imam Syafi'i mengatakan makruh. Wawa marwiyun, dan terlarangnya satronji ini diriwayatkan dari sejumlah tabi'in. Wa qala Malik wa Ahmad haramun. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bermain catur satronji itu haram. Imam Malik mengatakan huwa syarrun minan nardi wa alha anil khairi. Imam Malik mengatakan dia lebih jelek daripada dadu dan melalaikan dari kebaikan. Wa qasuhu 'alan nardi. Semua mereka mengkiaskan catur dengan dadu. Jadi dalilnya kias. Wa ashabuna, dan Syafi'iyah melarang kias di sini, mengatakan kias di sini tidak tepat. Wa yaquluna huwa dunahu, dan mengatakan bahasanya catur itu lebih rendah. Lebih rendah dampak jeleknya daripada dadu. Dan Imam Malik pernah ditanya tentang masalah catur, dan beliau bertanya, apakah dia itu catur itu satu hal yang hak, satu hal yang manfaat? Maka si penanya mengatakan tidak. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَى الضَّلَالِ. Jika itu bukan hak dan satu hal yang mufid, satu hal yang berfaedah dan bermanfaat, ya, maka itu kesesatan. Kemudian beliau bawakan ayat, فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَى الضَّلَالِ. Dan namun perlu diketahui bahasanya Imam Al-Imam Syafi'i itu tidak sampai mengharamkan syatranji, karena alasan yang beliau bawakan, bahasanya beliau menilai bahasanya dalam permainan catur tersebut terdapat manfaat. Manfaat untuk akal. Mencerdaskan akal. Atau kalimat semacam itu, atau alasan sejenis itu. Dan tentu alasan ini tanpa bermaksud merendahkan beliau, alasan yang kurang tepat. Karena tidak benar kalau itu menyebabkan encernya otak, dan meningkatkan kualitas akal, menyebabkan orang pintar. Realitanya memang betul menyebabkan pintar, namun pintar ya main catur saja. Yang lain tetap ya tidak ya, tidak meningkat. Ya, ya tambah pintar di catur saja, di bab yang lain enggak. Karena belum menilai di sana ada belajar strategi perang dan sebagainya. Ya, tapi tetap realitanya cuma strategi main catur. Ya, strategi yang lain tentu enggak juga. Nah, karena menimbang ada sisi manfaat tersebut, maka beliau menyelisih para imam yang lain yang menilai sehingga tidak sampai derajat derajat haram. Wakadzalika demikian juga fajtanib, maka hendaknya orang tua menjauhi dan janib, dan jauhkanlah anak dari al-maisir wal-qimar, judi dan taruhan. Fawwa, maka judi dan taruhan itu haram dengan sepakat ulama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hanyalah khamar wa maisir dan judi wal ansab dan berhala wal azlam dan menentukan pilihan dengan anak panah itu adalah kotor. Tentu kotor di sini kotor abstrak. Bukan berarti najis kemudian orang pegang patung Buddha wajib cuci tangan misalnya, bukan demikian. Min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhilah hal tersebut, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Inama yuridu syaitan, syaitan ingin ayuqi'a bainakumul adawata, untuk menjumuskan kalian dalam permusuhan dan kebencian. Fi gara-gara al-khamri wal maisir, khamar dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian untuk mengingat Allah dan mengerjakan salat. Fa'al antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Demikian juga janganlah gantungkan lonceng. Tentu lonceng dalam ukuran yang kecil di leher anakmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jarasu, lonceng itu adalah seruling setan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat tidak akan menemani satu rombongan safar, satu rombongan perjalanan yang di rombongan tersebut ada anjing atau lonceng. Demikian juga hendaknya menjaga diri dari permainan tinju, mulakamah, tinju. Demikian juga kemudian olahraga yang fisik yang ada padanya dorbun fil wajahi, memukul wajah atau menyerang wajah. Maka yang dimaksud dengan yang jadi pokok permasalahan adalah ini kegiatan fisik, olahraga fisik yang itu permainannya membolehkan untuk menyerang wajah. Contohnya adalah tinju. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qatal ahadukum akhahu," jika kalian itu gulat dengan saudaranya, "falyastanibil alwajaha," maka jauhilah wajah. Demikian dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, jangan menampar wajah. Maka segala kemudian bila diri yang membolehkan untuk menyerang sisi kepala, ini satu hal yang wajib untuk dijauhi. Kemudian demikian juga permainan yang diiringi dengan alat musik. Diatkan oleh Bukhari secara mu'alak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan akan ada di antara umatku sekelompok orang yang menghalalkan al-hira, kemaluan, yaitu zina, al-harira, sutra, khamr dan ma'azib, alat musik. Demikian juga janganlah engkau ajari anak-anakmu memahat patung atau menggambar gambar yang bernyawa sehingga tidak tumbuh besar, ya subuh tidak menjadi syabab, tumbuh besar dalam keadaan demikian dan sangat hobi demikian. Dan hadis-hadis tentang mencela hal tersebut dan melarangnya dan mengharamkannya satu hal yang banyak sekali dan telah diketahui. Wa taqaddama ana Ibnu Umar kok kayaknya belum baca ya. Dan telah lewat bahasanya Ibnu Umar ketika melihat ada anak-anak yang memasang ayam kemudian dipanah, maka beliau melarangnya dan memerintahkan keluarganya untuk melarangnya. Kayaknya belum kebaca. Ada yang ingat? Ini riwayat wa taqaddama telah lewat. Telah lewat kan berarti telah kita baca harusnya. Hah? Ya, kita lihat catatan kaki tentang larangan membuat patung dan gambar. Catatan kaki 6. Min dalika di antara hadis yang melarang hal tersebut mayali sebagai berikut. Diatkan Abu Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia in asyadda nasi adaban, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, adalah tukang gambar. Ya, taswir di sini atau membuat gambar di sini boleh jadi mematung atau melukis. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan diadab pada hari kiamat. Dikatakan badannya, hidupkan apa yang telah kau ciptakan. Hadis yang lain adalah dari Aisyah radhiyallahu anha yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, aku membeli 6 riqah bantal yang ada padanya gambar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gambar tersebut, maka beliau cuma berdiri di pintu dan tidak mau masuk rumah. Maka aku mengetahui ada kebencian di wajahnya. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, aku bertobat pada Allah dan Rasulnya. Apa salahku? Kalau Nabi katakan, ada apa dengan bantal ini? Maka Aisyah mengatakan, aku membeli bantal tersebut supaya engkau mendudukinya dan engkau menggunakannya sebagai wisadah, sebagai bantal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini yang akan diadab pada hari kiamat, yaitu pemilik yang dimaksud pemilik di sini adalah penggambarnya. Akan diadab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kau ciptakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya rumah yang ada padanya gambar yang terlarang, yaitu gambar manusia atau patung, gambar atau patung manusia atau hewan, malaikat tidak akan memasukinya. Hadis yang lain diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan, malaikat tidak akan masuk pada rumah yang ada padanya patung atau gambar. Dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang datang pada Ibnu Abbas bertanya. Orang tersebut yang bertanya mengatakan, aku adalah seorang tukang gambar. Usawiru hadis suwara, saya adalah seorang yang tukang gambar. Fa'aftini, berilah aku fatwa tentang hukum menggambar. Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, mendekatlah kemari, dekatlah denganku. Maka dia kemudian mendekat. Kemudian Ibnu Abbas masih mengatakan, mendekat lagi. Maka dia tambah mendekat, sehingga beliau meletakkan tangannya pada kepala orang tersebut dengan mengatakan, aku sampaikan padamu apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang yang membuat gambar akan itu di neraka, dan akan dijadikan untuk dia setiap gambar yang dia buat satu nyawa, satu makhluk, yang makhluk tersebut akan mengadabnya Pak di neraka. Qal Ibn Abbas kemudian mengatakan, jika engkau tidak boleh tidak harus membuat gambar, fasna'is sajarah, maka buatlah pohon dan gambar-gambar yang tidak memiliki nyawa. Demikian redaksi Muslim. Dan diatkan oleh Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli darah, saman jual beli hasil jual beli anjing, hasil usaha pelacur. Nabi melaknat orang yang memakan riba, orang yang mukilahu, orang yang membuat orang lain memakan riba alias korban riba. Ini menjadi pelaku riba tidak boleh, korban riba juga tidak boleh. Walwashima, dan wanita yang mentato orang lain, dan atau wanita yang minta ditato. Walla'anal musawwira, dan melaknat orang yang membuat gambar. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, akhbaratni Maimunah. Ya, bibiku yang merupakan istri Nabi yaitu Maimunah bercerita padaku. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha yauman pada satu pagi wajiman. Kita lewati dulu. Faqalat, kemudian Maimunah mengatakan, "Wahai Rasulullah, laqad istangkartu hayataka, sungguh aku menganggap aneh sikapmu, sikap Anda mundul yaum sejak hari ini." Sejak pagi hari ini. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jibril telah membuat janji kepadaku untuk berjumpa denganku semalam. Falam yalqinin, namun dia tidak menjumpaiku. Demi Allah, Jibril tidak pernah menyelisihi janjinya." Wasim tadi wajimun artinya abisun, bermuram muka. Abisun min siddatil ham, karena sangat sedih akhirnya kemudian nampak di wajah kesedihannya. Bermuram muka. Demi Allah, dia tidak akan menyelisihi janjinya padaku. Fadalla, maka terus menerus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari itu ala dalika, dalam keadaan demikian. Summa waqa'a fi nafsihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'a fi nafsihi, beliau menjumpai ada anak anjing di bawah fustat ya. Di bawah tempat tidur fustatin lana, di bawah tempat tidur kami, maka Nabi perintahkan supaya dikeluarkan. Kemudian Nabi mengambil dengan tangannya air, kemudian beliau perciki di tempat keberadaan anjing tersebut. Maka ketika sore tiba, Jibril mendatangi Nabi dan mengatakan, faqala lahu, maka Nabi berkata pada Jibril, "Engkau telah berjanji padaku untuk berjumpa semalam." Jibril mengatakan, "Betul, akan tapi kami tidak akan masuk rumah yang ada padanya anjing atau ada padanya gambar." Maka gara-gara anjing kecil tersebut, ya, itu yang menyebabkan Jibril tidak mau masuk. Ya, Al-Hadisah. Dan semacam disebutkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, dan diriatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa minha, dan dal yang lain diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Talha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnya malaikat tidaklah masuk ke rumah yang ada padanya anjing atau gambar. Ya. Tapi yang kemudian yang ada di matan Ibnu Umar melarang, jadi sepertinya belum ada ya. Nah, ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.